tinggal dia. Aku jatuh cinta, oh sungguh manisnya, aduh manisnya. Tapi apa daya, ingin ku meminangnya. Duit tak ada, aku hampa. Kenal dia, aku jatuh cinta. Oh sungguh manisnya, aduh manisnya. Tapi apa daya, ingin ku meminangnya. Duit tak ada, aku hampa. Ada, tapi hati ingin kawin.